di dalam gelapnya malam, ku menatap hening. Dalam diam ku terjaga dan terdengar namamu. Seolah kini aku mengerti, sungguh berarti kasih yang kau beri. Begitu baik.